satu baik kenangan. Cerita cinta kita tak mungkin terlupa. Buang semua lumu-lumu, percaya takdir kita. Aku cinta padamu. Takkan ada cinta yang lain. Pastikan cintaku hanya cintaku padamu. Yakinkan hatimu, masihkah terlintas